Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Iksan dalam reportase Radio Kekuningan. Keberhasilan dan tersebarnya konten-konten dakwah guru tercinta Buya Yahya tiada lain karena menyebarnya media-media pendukung lembaga pengembangan dakwah Al-Bahjah di bawah asuhan Buya Yahya. Salah satu media tersebut adalah hadirnya Radioku di setiap daerah. Seperti di Bogor, Jawa Barat, Radioku hadir dengan frekuensi 1089 AM yang dari tahun ke tahun terus melakukan perubahan. Di antaranya baru-baru ini merubah posisi tower ke tempat yang baru, sehingga beberapa hari tidak mengudara. Berikut ini informasi penanggung jawab Radio Kubogor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, perjuangan dan ikhtiar bersama dalam naungan guru tercinta Buya Yahya, kami mewakili Radio Kubogor 1089 AM mohon doanya dan serta restunya kepada para pendengar setia Radio Kekuningan yang sambung hati selalu bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Sebelumnya kami informasikan bahwa saat ini Radio Kubogor sedang proses pemindahan tower. Maka dari itu kami mohon doanya agar semua dilancarkan dan semoga pancarannya bisa lebih baik dari sebelumnya. Semoga ini semua mendatangkan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, serta cinta dari Rasulullah SAW dan senyum dari guru kita tercinta Buya Yahya. Kami pun ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ikut andil dalam kemuliaan mengudaranya Radio Kubogor, serta mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para pendengar setia Radio Kubogor 1089 AM karena untuk sementara kami tidak bisa mengudara seperti biasanya. Namun insya Allah dalam waktu dekat, beberapa hari lagi, insya Allah Radio Kubogor bisa kembali dinikmati di frekuensi 1089 AM. Semoga kita semuanya terus dijaga, semangat dan makin istiqomah menjadi pejuang kemuliaan dari apapun yang kita miliki. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagialah jika kita terpilih menjadi bagian dari kesuksesan radioku dimanapun berada. Sambung hati dan doa selalu untuk program workshop multimedia dan jurnalistik Radio Kekuningan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.